kita ini Indonesia. Berbeda itu biasa. Kau tak sama denganku, aku tak sama denganmu. Ingat ini Indonesia, bermacam suku agama, berjuang dan bersama membangun Indonesia. Jangan lupakan sejarah, perjuangan, doa dan darah. Harus kau rela berpajak cuma hanya karena rupiah. Ini tanah airku, tapi juga tanah airmu. Beribu kisah di sini, merah dan putih Indonesiaku. Jangan lupakan sejarah, perjuangan, doa dan darah. Jangan lupakan sejarah, perjuangan, doa dan darah. Berbeda pun tak perlu marah. Berdoa dan lapang dada demi damai Indonesia. Karena kita Indonesia. Siapa kita? Indonesia.